jalan-jalan kami, jalan-jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira insyaallah yang bisa saya jelaskan pada pertemuan hari ini, insyaallah ta'ala kita lanjutkan besok pagi, ba'dal fajar. Ba'dal fajar ini sekitar jam 7. Ha? Jam 7 fajar. Fajar jam berapa? 6 ini dekat 6. 5.50. Lepas anak solat 6.20. Jam 7 lah. Jam 7 insyaAllah. Baik. Okay, daripada luar sampai di sini wa'afruza'an alhamdulillah. Ini boleh ada soalan ke? Ada yang bertanya. Anak awal Ustaz yang Al-Kawthar itu Zahid atau Zahid? Zahid. Zahid. Dari kata zuhud. Zahid. Nah, Ibn Hazim tu kadang-kadang saya baca itu artikel dari artikel sini. Kadang-kadang ada siapa? Ibn Hazim. Baca artikel apa? Artikel. Ya. Kadang-kadang permasalahan fake, permasalahan yang bermacam-macam lah. Kadang-kadang ada yang menukilkan kalam Ibn Hazim, ada kadang-kadang yang mengkritik dengan kritikan yang agak keras. Jadi orangnya bagaimana Ibn Hazim ni? Ibn Hazim atau Ibn Hazim ni? Kelama mungkin. Kedua-dua boleh. Ibn Hazmin bahasa Arabnya. Ibn Hazmin. Ha za min. Ha-nya di fathah, za-nya disukun. Ya, Ibnu Hazm. Ya, terserah Malaysia mungkin gimana cara apa diktenya dalam tulisan. Ya, Ibnu Hazm. Gimana tentang beliau? Ya, beliau salah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan secara umum siapa sih manusia yang tidak terlepas dari kesalahan? Ini yang pertama. Ya. Siapa yang tidak terlepas dari kesalahan? Siapapun manusia seperti yang kita sebutkan. Termasuk Ibn Hazm rahimahullah ta'ala. Dalam permasalahan akidah, beliau ada beberapa kekeliruan, kesalahan. Di antara kesalahan beliau, beliau termasuk yang menafikan sifat Allah. Jadi pemahamannya seperti pemahaman Mu'tazilah. Ini Ibn Hazm rahimahullah ta'ala. Jadi masalah besar. Ya. Namun ma'asyiral rahimakumullah, beliau bukan seorang yang berpemikiran Mu'tazilah. Ini yang harus difahami. Beliau bukan seorang berpemikiran Mu'tazilah. Apa sebabnya beliau ini mengingkari adanya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala? Hanya karena beliau tidak mengetahui ada dalil dari Al-Quran Sunnah yang menetapkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja sebenarnya. Menurut dia berarti dalil itu tidak sampai kepada beliau. Nah, beliau seorang mujtahid. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza hakama al-hakimu fajtahada fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid." Seorang hakim berijtihad, kalau dia benar dapat dua pahala, kalau dia salah dapat satu pahala. Ya. Ini kesalahan beliau. Dalil-dalil tentunya banyak tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun beliau memahami tidak adanya dalil yang menetapkan adanya sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan mengikuti pemikiran Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah berbeda pemikirannya. Ya. Mereka menjadikan akal sebagai